Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa syifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sa'rawi dalam program Penyejuk Hati. Para pendengar yang berbahagia, kita telah sampai pada firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat ke-67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, surah Al-Anfal ini syarat dengan kisah-kisah perang dan perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan peperangan, dan lebih khusus lagi dalam perang-perang yang besar seperti perang Uhud, perang Badar, dan perang Khandaq. Nah, dalam ayat ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa taala, karena kita ketahui bahwa pada perang Badar, ketika umat Islam dapat melumpuhkan atau dapat mengalahkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu di perang Badar, kemudian terkumpullah sejumlah tawanan perang yang jumlahnya mencapai puluhan orang ketika itu. Nah, ketika tawanan perang itu didiskusikan dengan para sahabat, maka bermunculanlah ide-ide dari kalangan sahabat bagaimana atau sikap dan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap tawanan perang ini. Sebahagian ada yang mengatakan bahwa kita ambil mereka, dan apabila kita tawan mereka, dan apabila ada yang ingin mengambil mereka dari keluarganya, maka mereka harus membayar sejumlah uang. Dan ada pula pendapat yang kemudian mengatakan tidak, kita suruh mereka untuk mengajari kaum muslimin bagi mereka yang bisa membaca, atau mereka kita manfaatkan. Karena di dalam Islam, tawanan perang itu dapat dijadikan budak. Dan ada pula pendapat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana ditulis di dalam sejarah, bahwa tawanan perang ini harus dibunuh dan dihabisi begitu. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sangat menghormati darah, yang sangat menghormati jiwa manusia, sampai tawanan perang pun harus diperlakukan dengan baik oleh Islam. Namun pada saat itu banyak sekali muncul katakanlah cemoohan terhadap Islam yang tadi katanya menentang perbudakan, tetapi malah menjadikan tawanan perang sebagai budak. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pendapat-pendapat itu muncul dari para sahabat, dia lebih memilih agar tawanan-tawanan perang itu kemudian dijadikan sebagai orang-orang yang mengajari umat Islam untuk membaca dan sebagainya, artinya dimanfaatkanlah mereka dan dijadikan budak. Sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang menegur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah pantas dia menawan pasukan-pasukan musuh itu sementara dia sendiri belum dapat mengalahkan musuh-musuhnya di muka bumi. Dalam artian, apa yang menjadi pendapat daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu lebih didukung oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pendapat-pendapat yang lain. Dan ini memang keutamaan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ada beberapa pendapat-pendapat yang lain seperti hijab misalnya, dan tidak menyolatkan orang-orang munafik atas Abdullah bin Ubay bin Salul, yang juga ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ternyata apa yang ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wahyu. Mungkin itu adalah bahagian daripada kisah atau asbab nuzul daripada ayat ini. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali ya pasukan Islam untuk tidak mengejar dunia, untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dari peperangan mereka, tetapi menjadikan ya, apa yang mereka perjuangkan dari akidah, keimanan untuk menyebarkan agama Allah, agar itulah yang menjadi tujuan terpenting dalam peperangan itu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi hal-hal yang sangat menarik dari ayat ini yang akan kita dengarkan kontribusinya dari para asatidz kita. Fadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Yang saya bisa tangkap dari keterangan ayat ini salah satunya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana cara berpikir yang bijaksana. Bagaimana kita sebagai seorang muslim punya pikiran yang jauh ke depan, dan pikiran jauh ke depan itu adalah yang paling tepat ketika tujuannya adalah untuk kepentingan akhirat, bukan hanya untuk kepentingan dunia saja. Saya melihat ayat ini merupakan teguran dari Allah bukan teguran ya, pelurusan sikap dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lebih memilih pendapat Abu Bakar untuk mengambil tebusan karena menganggap ini baik dan untuk kepentingan umat Islam, Rasulullah tidak begitu mengindahkan pendapat dari Umar yang meminta agar dihukum mati saja. Umar melihat dalam hal ini bahwa ketika ini bisa dilaksanakan, dibunuh para tawanan itu untuk menunjukkan bahwa agama, bahwa umat Islam itu eksis dan punya kekuatan dan tidak tanggung-tanggung untuk bersikap di dalam membela kebenaran. Jadi tujuannya adalah tujuan untuk akhirat, tujuan jangka panjang. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hanya untuk tujuan yang sifatnya sangat dekat dan lebih bersifat keduniawian. Ya, ini menjadi satu pelajaran kepada kita semua bahwa sebenarnya yang paling tepat di dalam bersikap adalah dengan menuruti apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran agama Islam ini. Banyak sekali. Jadi kebijaksanaan yang paling utama itu adalah mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam ajaran agama Islam. Ketika anak kita tidak mau salat, agama sudah mengajarkan umur 7 tahun perintahkan dia salat. Umur 10 tahun tidak mau dipukul. Tapi ada orang tua yang menganggap dirinya jauh lebih berpikir bijaksana, dibiarkannya anaknya tidak salat sampai anaknya sudah baligh sampai tua. Ah, nanti kan satu saat dia sadar sendiri betapa pentingnya agama. Ini adalah sikap yang tidak tepat, karena perintah dari agama itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azizun Hakim di dalam keterangan ayat ini Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita bijaksana, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih bijaksana karena Dia adalah pencipta kita. Begitu juga di dalam hal-hal yang lain. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ajaran agamanya, lakukan itu. Ya, lakukan sesuai dengan apa yang dituntun oleh agama. Jangan pintar-pintar sendiri, jangan menganggap bahwasanya nanti-nantilah, ini jauh lebih baik ketika azan sudah berkumandang kemudian kita menganggap sebentar lagi lah salat, kan masih banyak waktu. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita, dan sebenarnya inilah yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, seorang muslim yang ingin menjadi manusia yang bijaksana, maka satu saja cara yang tepat dan paling cepat, yaitu dengan melaksanakan segala ajaran agamanya. Iya, menarik yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Ada suatu hal yang sering dikaji di kalangan umat Islam tentang kemaksuman seseorang nabi, diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang yang maksum, dan di sini kita menemukan ada sedikit dipertanyakan kemaksuman Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad salah memilih? Dia memilih aradul hayati dunia atau aradud dunia, sementara Allah yuridul akhirah. sehingga ditegurlah Nabi Muhammad, tetapi teguran itu sudah terlambat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, Nabi Muhammad tetap dalam bingkai seorang nabi yang maksum. Dia adalah bijaksana, seperti kata Ustaz Perdana tadi, tetapi Allah lebih bijaksana lagi. Jadi apa yang dipilih oleh Nabi Muhammad dan ditegur Allah terhadap Nabi Muhammad tidak mengeluarkan Nabi Muhammad dari kemaksumannya. Malah itulah letak bahwa Nabi Muhammad adalah al-muballigh, balaghah, dia menyampaikan pesan. Kalaulah seseorang mau menyampaikan pesan kritikan atasan terhadap dirinya, itu berarti dia sangat jujur. Karena biasanya kalau ada kritikan, orang itu akan menyoret kritikan itu. Yang disampaikan dalam sebuah tulisan biografi itu yang baik-baik saja. Tetapi Nabi Muhammad menuangkan di dalam Al-Quran termasuk pesan-pesan yang bernada kritikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ini bukti bahwa Nabi Muhammad benar-benar menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisi lain, bahwa yang dipilih Nabi Muhammad tetaplah bijaksana, namun Allah lebih bijaksana. Maka ada beberapa koreksian tentang kemaksuman, walaupun mungkin golongan Syiah menyatakan Nabi tidak mungkin bersalah dan Nabi pasti maksum. Jangankan Nabi, Imam 12 saja maksum, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi melakukan kesalahan, dan kesalahan itu bukanlah dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dan menariknya, kesalahan itu langsung dikoreksi, dan itulah bingkai maksum yang kita pahami sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan kemudian di sisi lain, kita juga menemukan pernyataan bahwa Nabi Muhammad meminta di antara tawanan perang untuk mengajar. Jadi di sini terlihat jelas bagaimana Islam menjunjung tinggi pendidikan. Bayangkan pendidikan dihargai dengan satu nyawa. Anda bisa mengajar, terselamatkanlah nyawa Anda. Betapa mulianya para pendidik, paling tidak pada waktu itu dia sebagai seorang guru atau seorang dosen. Nyawa seorang guru atau seorang dosen dapat diselamatkan berkat ajaran yang dia lakukan. Ini merupakan sanjungan yang paling tinggi dalam Islam, bagaimana pendidikan itu merupakan prioritas kerja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, kembali ke masalah tawanan perang, Ustaz Ardian Sadam Saperdana, apakah bisa dikatakan para TKW, TKI yang keluar negeri ke Arab Saudi itu sebagai budak karena ditawaran perang? Iya, saya rasa sangat jauh ya kalau masalah itu. Tentu tidak dapat dikatakan mereka itu budak, karena saat sekarang ini budak itu hampir bisa dibilang sudah tidak ada. Dan ajaran Islam tentunya sangat-sangat bertentangan, artinya sangat tidak mendukung dengan sistem perbudakan itu. Bahkan kalau kita lihat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada satu jalan saja untuk mendapatkan budak, yaitu tawanan perang. Begitu. Dan sekarang tidak ada khilafah Islamiyah, sehingga tentu dapat dipastikan dari umat Islam tidak pernah melakukan perbudakan itu. Nah, kalau pekerja yang kita lihat TKW ini bukan malah bukan budak, tapi malah ini adalah pahlawan devisa sebetulnya. Jadi kalau ada pembelaan terhadap Manohara, saya sangat tidak setuju dengan pembelaan itu. Karena apa? Karena sebenarnya ada banyak, ya katakanlah dalam tanda kutip, Manohara-Manohara yang lain yang itu disiksa jauh lebih sadis daripada Manohara itu sendiri. Kalau kita lihat kan, Manohara itu malah senyum-senyum, dia ikut pesta dengan istrinya. Tapi kalau kita lihat TKW dan suaminya, kalau kita lihat dengan TKW, TKI kita di sana, ya kita yang pernah belajar di Malaysia aja lah, kadang-kadang kita malu gitu kan melihatnya. Kalau kita belajar di Arab Saudi lebih-lebih lagi gitu. Jadi Islam sangat menghargai jiwa seseorang, karya seseorang, seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, dalam bingkai mengajar saja pun dia dapat menyelamatkan dirinya. Dan yang hal yang lain yang perlu juga menjadi catatan di sini, bahwa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi perlu kita permasalahkan kemaksumannya. Adanya teguran-teguran Allah di dalam Al-Qur'an seperti dalam ayat ini ataupun di dalam surah Ambasa wa Tawalla, itu semuanya adalah bentuk membuktikan kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru ayat-ayat seperti itulah yang menunjukkan kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian bahwa kalau Rasulullah melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, berbeda dengan manusia yang lain, kalaupun dia berbuat kesalahan maka tidak pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia ingat dirinya sendiri. Maka daripada itu para pendengar yang dimuliakan Allah, karena kita ini bukanlah nabi yang akan ditegur oleh Allah, maka hendaklah kita senantiasa memperbaiki diri kita, karena Allah telah mengingatkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Terima kasih atas pendengarannya. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.